merasakan apa arti hidup ini. Hingga kau rasa kecewa, hilang semua harapan. Jangan kau ragukan lagi cita-cita kau kenang kembali. Jangan kau ragukan lagi cita-cita kau.